Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita berjumpa kembali di acara kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sufyan, Ustaz Abu Abdillah Sufyan, yang pada kesempatan yang lalu dan masih pada kesempatan kali ini membahas tentang kitab Tauhid. Dan sampai pada penjelasan tentang sihir, di mana pada acara ini pun dipersilahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar tauhid dan pertanyaan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agama Islam ini. Bisa Anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nomor 0813 949 721 27. Sekali lagi, bisa Anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nomor 0813 949 721 27. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk mengisi acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babu ma ja'a fit tatayyur, bab penjelasan tentang at-tatayyur, bab penjelasan tentang at-tatayyur. Baik, bab ini masih dalam rangkaian bab penjelasan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang bisa mengantarkan kepada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatayyur itu dari segi bahasa maknanya adalah, atau dia berasal dari at-tayyir, burung. Berasal dari at-tayyir, maknanya adalah burung. Di mana orang-orang Arab jahiliyah dahulu dan sebelum mereka pun telah ada orang-orang yang merasa sial dengan satu benda tertentu, dan biasanya mereka gunakan burung. Mereka terbangkan burung itu, misalkan bila dia terbang ke kanan itu adalah tanda keberuntungan, sedangkan kalau dia terbang ke kiri itu adalah tanda kesialan. Baik. Adapun sejarah istilah yang dimaksud dengan tatayyur adalah at-tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. At-tatayyur adalah merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengarkan atau yang diketahui. Ini at-tatayyur. Baik. Jadi kesimpulannya, at-tatayyur bisa dimaknakan dengan merasa sial. Penjelasan dalil-dalil tentang at-tatayyur, yakni merasa sial dengan sesuatu. Baik. Sesuatu itu bisa sesuatu yang dilihat ataukah yang didengarkan, ataukah yang diketahui. Misalkan sesuatu yang dilihat itu, apabila seorang melihat ada orang yang berwajah buruk, lalu dia kemudian merasa sial karena telah melihat wajah orang tersebut. Iya. Contoh atau tayur dengan atau merasa sial dengan apa yang dia dengarkan. Iya. Misalkan dia mendengarkan ada seorang yang mengatakan, ya khusran, wahai orang yang merugi. Iya. Meskipun tidak dikatakan kepadanya, tapi karena dia telah mendengar perkataan tersebut, dia pun merasa sial. Karena dia telah mendengarkan perkataan itu. Sehingga, kalau dia berniat melakukan suatu pekerjaan, maka dia mengurungkan niatnya. Misalkan dia mau safar. Tapi sebelum safar dia lihat ada orang berwajah buruk. Dia merasa sial dan dia batalkan safarnya. Iya. Dia mendengarkan orang yang mengatakan ya khusran, lalu dia membatalkan safarnya. Baik. Adapun merasa sial dengan sesuatu yang diketahui, seperti merasa sial dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, ataupun dengan angka-angka tertentu, seperti dengan angka 13, katanya ini angka sial, sehingga dia tidak mau duduk di kursi nomor 13, atau tidak mau menginap di kamar nomor 13, tidak mau keluar pada tanggal 13. Kenapa? Karena menurutnya itu adalah angka sial. Baik. Maka ini semua termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sial ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia syirik kecil atau syirik besar? Kaidahnya sama dengan permasalahan jimat. Kalau dia meyakini benda-benda itu atau apa yang dilihatnya dan didengarkannya hanyalah sebuah sebab, sedangkan kesialan atau kemudaratan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah asyirkul asghar. Itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini hal-hal tersebut itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Dan kesyirikan tatayur ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena orang yang merasa sial dengan sesuatu, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung dengan apa yang dilihatnya atau dia dengarkan atau dengan benda-benda tertentu, angka tertentu, tanggal tertentu. Iya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya primbon, feng shui untuk mengetahui hari baik dan hari buruk, atau posisi rumah yang baik dan posisi rumah yang buruk, itu semua bukan bagian dari Islam sedikit pun. Bahkan itu adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia telah bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Dan ini kebodohan. Bergantung kepada sesuatu yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hanya sebuah persangkaan dan khayalan. Sedangkan tauhid menuntun seseorang untuk selalu al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepadanya. Oleh karena itu, seorang yang bertatayur atau merasa sial dengan sesuatu, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terkadang orang yang merasa sial dengan sesuatu ini, dia meninggalkan amalannya karena khawatir, karena takut apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar atau apa yang dia ketahui tersebut bisa memberikan pengaruh satu kesialan, sehingga dia tidak jadi melakukan hajat-hajatnya. Terkadang dia tetap melakukannya, tetapi dengan perasaan, disertai dengan perasaan khawatir, gundah gulana, ya was-was, jangan-jangan apa yang dia lihatnya itu bisa berpengaruh kepadanya. Baik, ini diantara keadaan-keadaan orang yang melakukan tatayur. Iya, jadi tatayur atau merasa sial dengan sesuatu adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menafikan tauhid. Sebab seorang muslim itu dituntut untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tidak takut dengan apapun ketika dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir dengan apa yang dia lihat, dia dengarkan atau kepercayaan masyarakat berupa takhayul, hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya sama sekali, sebab dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang kuat jiwanya. Ya. Kuat tekad hatinya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala Allah taala, ala innama ta'iruhum 'indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasannya kesialan mereka itu dari sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat ke-131. Ayat ini berbicara tentang kaum Nabi Musa alaihi salam. Di mana ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan ini kesialan disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasannya kesialan yang ditimpakan kepada mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tatayur itu, merasa sial dengan seseorang atau dengan suatu kejadian, itu adalah amalannya orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah, ya, sudah ada sebelum kedatangan Islam. Ya. Dan ini berbicara tentang kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendakwahkan tauhid kepada mereka, dan mereka ditimpa musibah karena tidak mau mentaati apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa, lalu mereka mengatakan ini kesialan dari Musa dan pengikutnya. Lalu Allah membantah hal tersebut, bahwasannya kesialan mereka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni kemudaratan yang menimpa mereka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan tatayur ini, merasa sial dengan sesuatu atau dengan seseorang, dia telah mengikuti jalannya orang-orang musyrikin dahulu. Dan jelaslah bahwasannya ini adalah termasuk amalan kaum musyrikin dengannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, adalah celaan terhadap kejahilan, celaan terhadap kebodohan. Dan penjelasan bahwasannya dengan sebab kebodohan seorang tidak mengetahui apa itu syirik dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik tersebut. Dan ini sudah sifat kebanyakan orang. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini sudah sifat kebanyakan orang. Pada umumnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka ayat ini juga menunjukkan kebatilan orang-orang yang menyandarkan atau menggantungkan pemilihan seorang pemimpin itu pada kebanyakan orang, atau penetapan undang-undang pada kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengatakan, yakni para rasul kepada kaumnya yang tidak mau menerima dakwah mereka, sesungguhnya penyebab kesialan kalian adalah diri kalian sendiri. Apakah ketika kalian diingatkan kepada tauhid, kalian merasa sial dengan peringatan tersebut? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Surat Yasin ayat ke-19. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebab yang bisa mendatangkan kesialan adalah berpaling dari dakwah tauhid, berpaling dari mengikuti rasul dan peringatan yang disampaikan oleh rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebab keburukan seseorang, tidak apa yang dilihatnya, tidak pula apa yang didengarkannya, atau apa yang diketahuinya dari angka-angka tertentu, tempat-tempat tertentu, atau orang lain, melainkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ini sebab keburukan yang akan menimpa seseorang. Kesialan yang dia dapati tidak lain sebab karena dosa-dosa yang dia kerjakan, bukan karena orang lain. Maka ayat yang kedua ini menjelaskan tentang sebab adanya kesialan. Kalau ayat yang pertama menjelaskan tentang yang mentakdirkan kesialan adalah Allah, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang sebab Allah menakdirkan kesialan untuk mereka, yaitu karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya musibah-musibah dan malapetaka yang ditimpakan kepada seorang hamba itu karena maksiat yang dia kerjakan. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian kerjakan. Itupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kebanyakan dari dosa-dosa tersebut. Jadi penyebab musibah yang menimpa manusia adalah karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. akhrajahu. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada pula kesialan. Tidak ada pula burung hantu. Dan tidak ada bulan Safar. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zad Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala naw'a wala gula. Tidak pula ada bintang yang berpengaruh bagi manusia. Tidak pula ada yang namanya hantu tersebut. Baik. Ini 6 perkara dinafikan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Akan tetapi penafikan di sini adalah penafikan li ta'thir la lil wujud. Menafikan pengaruh-pengaruh 6 hal ini bukan menafikan keberadaannya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Tidak ada penyakit menular. Jadi maksud beliau bukan menafikan keberadaannya, tetapi menafikan pengaruhnya dengan sendirinya. Yakni tidak ada penyakit penular yang bisa berpindah dengan sendirinya. Namun itu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, tidak ada kesialan. Tetapi, kesialan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesialan yang ditakdirkan oleh makhluk, yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak memiliki hakikat. Tetapi hal itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala hamah. Tidak ada burung hantu. Maksudnya burung hantu di sini, seperti yang diyakini oleh orang Arab, kalau burung tersebut itu bertengger di rumahnya, mereka meyakini bahwa itu adalah pengabaran ya, terhadap kematian salah seorang dari anggota keluarga mereka. Ya. Atau sebentar lagi akan datang ajalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan hal tersebut. Bahwa keyakinan-keyakinan seperti itu yang tidak berdasarkan dalil tidak layak untuk dipercayai, untuk diyakini. Yang diistilahkan dengan khurafat. Hal-hal yang tidak memiliki hakikat, tidak berdasarkan dalil, hanya cerita dari mulut ke mulut, itu tidak layak untuk diyakini oleh seorang muslim. Wala safar. Yang keempat, tidak ada bulan Safar. Ini juga berhubungan dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka meyakini bulan Safar itu adalah bulan sial. Sehingga mereka takut menikah, takut pergi ke tempat yang jauh, karena meyakini bulan itu adalah bulan sial. Maka itu dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala naw'a. Tidak pula ada bintang yang berpengaruh di bumi ini. Yani dia tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Dia tidak menurunkan hujan, tidak pula menahan hujan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mentakdirkan. Wala gul. Tidak pula ada hantu-hantu yang bisa membahayakan. Sehingga manusia ketika melihat hantu tersebut, dia mengurungkan niatnya. Karena takut kesialan. Maka hal seperti ini telah dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan terhadap kesyirikan. Iya. Dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. dan menafikan hal-hal yang tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki hakikat sama sekali. Tetapi hendaklah seorang itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempercayai cerita-cerita khurafat yang beredar di sekitarnya. Bahwa kalau muncul ini, bahwa menunjukkan itu adalah pertanda sial. Kalau melihat burung itu, ini pertanda keberuntungan. Kalau masuk bulan ini, pertanda sial. Dan seterusnya. Ini tidak benar sama sekali. Baik. Walahuma an anasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang berikutnya, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan imam Muslim, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada pula kesialan. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Dan menyenangkan aku adalah al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu al-fa'l? Qala al-kalimatu thayyibah. Beliau bersabda, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Baik. Hadis ini juga menafikan adanya penyakit menular yang bisa berpindah dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Juga menafikan perbuatan atiyarah, merasa sial dengan sesuatu. Namun ada yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-fa'lu, optimisme dengan al-kalimatu thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Iya. Ya, misalkan kita memiliki hajat kepada seseorang. Dan seorang ini memiliki nama yang baik. Namanya Abdullah, hamba Allah. Namanya Abdurrahman. Sehingga kita semakin optimis bahwa urusan kita akan baik bersamanya. Karena namanya baik. Iya. Menambah kita semakin senang. Namun bukan berarti kita bergantung dengan namanya tersebut. Iya. Cuma sekedar menambah kita semakin senang, menambah kita semangat untuk berurusan dengannya. Karena namanya sudah baik. Ya. Ini masuk dalam kategori al-kalimatut thayyibah. Ya, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Tetapi bukan berarti kita bergantung dengan namanya tersebut. Kalau bergantung dengan namanya, maka dia masuk di dalam kategori atiyarah. Ya. Merasa sial, atau sebaliknya merasa beruntung dengan namanya tersebut. Ya. Maka ini tidak mengapa, insyaallah ta'ala, kalau sekedar kita lebih optimis. Ya. Karena mengetahui namanya yang baik. Atau misalkan ketika seorang itu sakit, lalu kita hibur dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat dia senang dan bersemangat untuk sembuh. Kita katakan misalkan tidak apa-apa insyaallah, ini sebagai penghapus dosa. Tidak apa-apa insyaallah, nanti juga sembuh. Maka yang seperti ini tidak mengapa, sepanjang kita tidak bergantung dengan kata-kata tersebut. Iya. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan tentang pengecualian dari bentuk afiyarah. Baik. Dalil yang berikutnya, wali Abi Daud di sanadin sahih an Urwah bin Amir. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala, beliau mengatakan, zukiratit tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang at-tiyarah, merasa sial dengan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhal fa'al. Yang terbagus darinya adalah al-fa'al. Yani optimisme dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, namun, bukan berarti bergantung dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Tetapi, sekedar menambah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang bisa menyemangati ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Maka ini tidak mengapa. Ya. Ya, seperti motivasi-motivasi. Baik. Wala taruddu musliman. Dan tidak boleh merasa sial itu menghalangi seorang muslim. Ya. Artinya bukan muslim kalau seorang itu diurungkan dari satu niatnya karena merasa sial dengan apa yang dia lihat, dia dengarkan atau dia ketahui. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai sehingga dia khawatir jangan-jangan ini merasa sial, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ya la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala halla wala quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan satu kebaikan kecuali Engkau, dan tidak pula ada yang bisa menolak satu kemudaratan kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan yang berasal darimu. Iya. Baik. Ini doa yang diajarkan oleh hadis ini untuk menghilangkan hal-hal atau perasaan-perasaan kesialan tersebut. Ya. Karena doa ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kebaikan itu dari Allah. Yang mampu menolak kemudaratan juga hanya Allah. Sedangkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama akan kesahihannya. Di antaranya karena khilaf apakah Urwah bin Amir itu termasuk sahabat atau tidak, ya, termasuk sahabat atau bukan. Sahih. Namun maknanya sahih bahwasannya hadis ini menafikan adanya tiarah, ya, merasa sial dengan sesuatu, dan menjelaskan apa yang bisa menolak perasaan sial tersebut atau menghilangkannya adalah dengan doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalil yang berikutnya, wa'an ibn Mas'udin marfu'an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', Nabi s.a.w. bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Merasa sial itu syirik, merasa sial itu syirik. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasannya tatayur atau at-tiyarah adalah termasuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa masuk syirik kecil kalau dia meyakini itu hanya sebagai sebab, sedangkan Allah yang menakdirkan. Bisa pula syirik besar kalau dia meyakini hal itu yang menakdirkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bittawakkul. Dan tidaklah di antara kita kecuali diganggu oleh perasaan seperti ini. Mau melakukan satu perbuatan, tiba-tiba melihat satu hal yang tidak menyenangkan, lalu muncul dalam hati kita kekhawatiran, jangan-jangan ini pertanda sial. Ini banyak menimpa manusia. Maka bagaimana cara menghilangkan hal yang seperti ini? Adalah dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghilangkan hal-hal seperti ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak berdasar seperti ini, adalah dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidhi, dan beliau mensahihkannya, wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud. Ya. Dan beliau menjelaskan bahwasannya bagian akhir itu adalah perkataan Ibn Mas'ud. Yakni, وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ. Tidaklah di antara kita kecuali tertimpa yang seperti ini, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dengan tawakal. Ini dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini menjelaskan tentang tiarah, merasa sial bahwa itu adalah syirik. Dan solusinya untuk menghindari yang seperti ini adalah dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang merasa sial dengan sesuatu menunjukkan bahwasannya dia kurang tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk tawakal kepadanya. Baik. Dalil yang berikutnya, wali Ahmad min hadis Ibn Amr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, salah seorang yang sahabat yang ahli ibadah dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan sial dari melakukan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, siapa yang mengurungkan niatnya melakukan suatu hal karena merasa sial, merasa khawatir dengan suatu benda tertentu, angka tertentu, atau orang tertentu, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang bisa menimpakan suatu kesialan atau kemudaratan dan menolaknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada pengaruhnya dari makhluk sedikit pun. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dhalik? Lalu sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, apa kafarahnya, ya, perkataan tersebut? Ini apa yang bisa menghapus dosanya? Qala an yakul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak pula ada kesialan kecuali yang berasal darimu. Dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali engkau. Baik. Maka inilah kafarahnya. Ya. Sekaligus menjelaskan kepada kita bahwasannya urusan-urusan itu di tangan Allah. Kebaikan dari Allah, keburukan pula dari Allah. Dan sebagaimana Allah itu harus ditauhidkan di dalam rububiyah, dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, demikian pula tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dia harus ditauhidkan di dalam uluhiyah. Baik. Dalil yang terakhir juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Salah seorang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Abdullah bin Abbas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tiyaratu ma amdaka au raddaka." Bahwasanya hakikat tiarah itu, merasa sial itu, apabila dia bisa membawamu untuk melakukan hal tersebut atau menghalangimu. Yakni seorang misalkan melakukan suatu hal, ya, melakukan apa yang dia inginkan, yang dia telah niatkan, karena berkeyakinan misalkan hari ini adalah hari keberuntungan, ya, bulan ini adalah bulan keberuntungan karena bintangnya adalah Virgo, ya, atau Libra, rezekinya bulan ini akan lancar-lancar saja. Maka ini juga tiarah, ya, ini bentuk tiarah dari sisi yang berlawanan. Ya, ini merasa beruntung dengan sesuatu. Sama saja. Dia merasa sial dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, hanya sebuah persangkaan belaka. Bukan sebab yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kalau dia merasa khawatir, merasa sial dengan hari-hari tertentu, ya, sehingga dia tidak mau melakukan suatu amalan atau suatu perkara yang penting pada hari-hari tersebut. Iya, ini juga bentuk tiarah. Jadi tiarah itu dari dua sisi. Apakah merasa beruntung atau merasa sial? Hanya kebanyakannya digunakan, ya, atau yang terjadi ketika seorang merasa sial. Taib. Ya. Ini berbeda dengan al-fa'lu tadi, dengan optimisme, dengan kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang baik, optimisme yang dibolehkan itu hanya sekedar motivasi untuk menambah semangat, bukan bergantung dengan kata-kata tersebut. Iya. Bukan merasa beruntung dengan hal-hal tersebut, tetapi sekedar untuk motivasi dan menambah semangat. Baik. Ini dua bentuk ziarah, ya, telah dijelaskan dalam hadis ini. Namun hadis ini dhaif, ya, karena di sanadnya ada inqita', ada keterputusan antara Maslamah, ya, salah seorang rawi hadis, dengan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Namun maknanya sahih. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tidak boleh kita merasa sial atau merasa beruntung dengan suatu benda yang kita lihat, ya, atau suatu perkataan yang kita dengarkan, atau sesuatu yang telah kita ketahui. Apakah itu hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, maupun nomor-nomor tertentu. Sebab hal tersebut tidaklah bisa mendatangkan suatu keberuntungan, tidak pula bisa memberikan satu kesialan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini sebagai yang bisa memberikan suatu kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Iya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan beliau tentang tuyur. Dan kita akan masuk pada sesi pertanyaan dan akan dijawab oleh beliau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelumnya kita sampaikan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar tauhid dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan ke nomor 0813 949 721 27. Sekali lagi, bisa Anda layangkan atau kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke 0813 949 721 27. Dan langsung saja kita akan serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang telah masuk kepada kami. Tolong yang pertanyaan tentang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Suami jadi imam salat di rumah, ketika membaca surat setelah Fatihah dia lupa sebagian ayatnya. Apakah boleh istri memberitahu langsung dengan bersuara ketika sholat? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala, sepanjang tidak ada laki-laki lain di situ. Ya. Sebab dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Al-Fath, bahwa wanita itu di masjid, ya, disyariatkan dengan menepuk tangannya, bukan dengan suara, karena khawatir dengan fitnah. Ya, yakni dengan godaan suara wanita tersebut, ya. Sehingga dalam riwayat yang sahih, ketika Asma radhiyallahu taala anha mengimami pada salat salat gerhana, ya. Ketika Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala mengimami pada salat gerhana, ya, kepada para wanita dan beliau tersalah, maka diingatkan dengan tasbih oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, jadi tidak mengapa insyaallah taala. Adab yang disunahkan ketika menguap itu seperti apa? Yang disunahkan ketika menguap adalah berusaha untuk tidak membuka mulut atau menutup mulut dengan tangan, ya, dan tanpa mengeluarkan suara. Baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tolong jelaskan tentang masalah sholat jamak dan qasar. Kapan saja boleh dikerjakan? Apakah bolehnya alasannya, apakah dibolehkan alasannya karena malas? Di dalamnya ada sholat sunnah dan zikirnya. Baik. Pertama, tentang pengertian sholat jamak dan qasar. Jamak itu artinya mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua sholat, yaitu sholat zuhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya. Itu artinya sholat jamak. Sedangkan qasar adalah menyingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iya. Nah, sholat jamak ini dibolehkan ketika dibutuhkan, yakni ketika ada masyakkah, ketika ada sesuatu yang memberatkan, misalnya karena hujan sehingga memberatkan untuk bolak-balik ke masjid, maka boleh untuk untuk menjamak sholat. Ya, namun tanpa diqasar. Demikian pula ketika sakit. Iya. Jadi bukan karena malas, ya. Adapun karena malas tidak boleh, ya, seorang untuk menjamak sholat. Baik. Tetapi dihilangkan dengan istighfar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dari syaitan. Baik. Adapun qasar, yakni menyingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Ya. Menyingkat sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu hanya dibolehkan ketika safar. Hanya dibolehkan ketika safar. Boleh dengan dijamak, dikumpulkan antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya, boleh juga tidak dijamak. Dan ini yang disunahkan, yaitu dengan mengqasar sholat. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika safar. Iya. Apakah ada sholat sunnahnya atau zikirnya? Ketika safar, ya. Ketika safar tidak ada sholat sunnah rawatib. Ya. Kecuali sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini yang disunahkan untuk dikerjakan meskipun ketika safar. Dan juga tidak ada zikir khusus. Zikirnya sama saja, ya, dengan sholat seperti biasa. Tidak ada zikir khusus pada sholat jamak maupun qasar. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya jual barang yang kontan sama dengan yang utang? Beda harganya, bayar bulanan. Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Ini maksudnya adalah jual beli secara kredit. Ya. Kalau orang itu misalkan pembeli, kalau pembeli membeli secara kontan, harganya lebih murah. Tetapi kalau dia membeli secara kredit, harganya bisa lebih mahal. Ya, harganya bisa lebih mahal. Karena dicicil per bulan. Maka ini tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ya, sepanjang tidak ada hal-hal yang riba di situ. Ya, seperti adanya denda, penambahan biaya. Ya, kalau misalkan dia terlambat membayar. Ini termasuk riba, tidak dibolehkan. Baik. Kemarin dikatakan ada zaman sebelum diutus Rasul atau Al-Fatrah. Apakah yang dimaksud dengan zaman purbah? Lalu bukanlah dari pertama juga sudah diutus Nabi Adam? Kenapa bisa ada zaman sebelum diutus Rasul? Baik, bukan zaman purbah yang dimaksudkan. Ya. Tidak ada istilah zaman purbah yang tidak diutus Rasul di situ. Ya. Atau zaman di mana orang-orang masih dalam kondisi berubah. Apa istilahnya? Evolusi, ya. Zaman di mana kondisi orang-orang masih berevolusi dari kera menjadi manusia, itu tidak ada, ya. Itu kedustaan, itu bohong belaka. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang paling terbaik, ya, dengan rupa yang terindah sehingga penduduk surga itu, ya, rupanya seperti Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam bukan kera, ya. Jadi itu kedustaan dan kebohongan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk apa namanya menyamarkan, ya, memberikan syubhat terhadap akidah yang benar. Baik. Adapun yang kita maksudkan dengan masa fatrah, yaitu masa kekosongan wahyu antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Ya. Adapun umat-umat sebelumnya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali meninggal seorang nabi, langsung diikutkan dengan nabi yang berikutnya. Ini umat-umat sebelumnya. Tetapi yang dimaksud dengan masa fatrah, ya, adalah masa sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu kan lama, sekitar 500 tahun, ya. 500 tahun lebih. Ya. Selama masa tersebut tidak ada wahyu yang turun, tidak ada rasul yang diutus. Ya. Tidak ada wahyu yang turun, tidak ada rasul yang diutus. Ya. Jadi masa yang panjang antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hukum orang yang tinggal di masa ini itu terbagi dua. Yang pertama, apabila telah sampai hujjah kepadanya, yakni telah sampai wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, ya, dari pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia dengan ajarannya, ya, itu tetap ada orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah. Maka kalau seorang sudah disampaikan kepadanya tentang tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, lalu dia mengingkari tauhid tersebut, maka dia ahlun nar. Maka dia ahlun nar. Ini bentuk orang yang pertama yang hidup di masa tersebut, masa fatrah. Bentuk yang kedua, apabila belum sampai hujjah kepada mereka, ya, karena semakin sedikit pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, yang sejati, yang benar-benar mentauhidkan Allah, kebanyakan mereka justru telah menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka, ya, karena ulah, ya, pendeta-pendeta Nasrani yang telah merubah, ya, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, sehingga mereka bukannya menyembah Allah, tetapi menyembah manusia, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Baik. Nah, orang yang belum sampai kepadanya hujjah, ya, tentang tauhid, maka orang seperti ini, inilah yang kita maksudkan kemarin, ya, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir, juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa dia akan diuji pada hari kiamat, ya, sebab Allah tidak akan mengazab manusia sebelum datang kepadanya hujjah, ya, datang kepadanya peringatan-peringatan, ya, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat dia akan diuji, ya, diutus padanya seorang rasul, apakah dia mau menerima atau mengingkari rasul tersebut. Baik. Wallahu taala alam. Apa ketentuan nisab makanan pokok seperti padi? Berapa persen yang harus dikeluarkan? Ketentuannya, kalau ketika dipanen jumlahnya itu mencapai 5 wasaq. Ini dalam hadis. Ya. Sedangkan satu wasaq itu sama dengan 60 sok. Ya. Sama dengan 60 sok. Yaitu soknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sedangkan satu sok itu sama dengan 4 cidukan dua tangan, ya, orang dewasa yang tangannya normal, ya, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Kalau begitu, nisab makanan pokok itu, ya, seperti padi, itu adalah 1200 sidukan tangan. Iya. Ini kalau kita mau hitung secara manual, ya. Tetapi para ulama telah menyebutkan perkiraan, ya, 1200 sidukan tangan itu kurang lebih 652,8 kilogram, ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Adillatul Radiyah, ya. 652,8 kilogram. Ini perkiraan, kurang lebih seperti itu, ya. 652,8 kilogram. Baik. Jika panen seseorang dari hasil pertanian, padi, kurma, gandum, iya, dan yang semisalnya, mencapai 652,8 kilogram, maka saat itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Adapun jika tidak sampai jumlah ini, tidak ada kewajiban atasnya. Namun kalau dia mau bersedekah, maka itu sesuatu yang sangat baik baginya. Iya. Adapun kalau sudah sampai jumlah ini, wajib baginya untuk berzakat. Berapa besar zakatnya? Kalau sawahnya itu misalkan diairi dengan biaya, ya, seperti membayar sewa irigasi atau menyewa para pekerja untuk mengangkut air atau menggunakan listrik untuk generator ya, menarik air dari sungai, maka yang seperti ini zakatnya adalah 5%. Zakatnya 5%. Ini tidak sama dengan uang emas dan perak hanya 2,5%. Ya, ini 5%. Ya, berbeda. Baik. Namun apabila sawahnya itu hanya dengan pengairan alam, ya, seperti irigasi alamiah atau irigasi yang dibuat pemerintah tanpa dimintai bayaran, atau hanya berdasarkan air hujan, ya, atau air sungai, maka yang seperti ini kewajiban zakatnya adalah 10%. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau pengairan dengan mengeluarkan biaya itu 5%, kalau tanpa biaya 10%. Baik. Dan mengeluarkan zakat bagi hasil pertanian adalah sebab ya, keberkahan. Ya, adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan dari hasil usahanya tersebut. Dan bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat panen yang dia dapatkan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Iya. Dan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukannya setelah panen mengadakan pesta-pesta kesyirikan, ya. Melakukan sedekah bumi, ya, sedekah laut, ataukah persembahan kepada penunggu di sawah, ya, atau kepada jin-jin tertentu. Ini termasuk ya, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, bahkan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Bagaimana Pak Ustaz, saya dan keluarga saya menjalankan agama Quran dan Sunnah, tapi saya tidak terikat satu organisasi apapun. Kalau siapapun ustadznya yang menerangkan Quran Sunnah saya suka. Menurut Pak Ustadz, apa saya harus masuk satu organisasi? Apa bagaimana menurut Pak Ustadz yang paling baik? Yang paling baik adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih dari seorang guru yang terpercaya. Yakni seorang guru yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj As-Salafus Salih. Jadi tidak cukup kalau sekedar berpegang dengan Quran dan Sunnah saja. Tidak cukup. Ya. Lalu mendengarkan setiap orang yang berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak benar. Tetapi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih. Ya, sebab setiap orang bisa mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Namun kenyataannya, mereka ya, banyak yang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetapi pemahaman mereka sendiri. Ya, tetapi pemahaman mereka sendiri. Sehingga tidak jarang kita mendapati ada orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan As-Sunnah, tetapi kenyataannya dia menyimpang dari ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang Ahmadiyah misalkan, ya, mereka juga kadang-kadang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah, ya,

ada sebagian orang yang mengatakan apabila ada orang yang tidak menggerakkan telunjuknya maka itu bukan kelompok kami, maka ini berlebih-lebihan di dalam agama. Sifat gulu ya, di dalam menyikapi khilaf. Ulama sendiri telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama sendiri telah berbeda pendapat dan mereka tidak bermusuhan. Tetapi mereka tetap bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya, sesuai mereka berpendapat sesuai dengan kadar keilmuan mereka masing-masing. Adapun kita, kita ikuti pendapat yang lebih sesuai dengan kebenaran, yang lebih sesuai dengan dalil. Ya. Andaikan kita ya, berpendapat bahwa hadis tersebut dhaif sehingga kita tidak menggerakkan jari telunjuk kita. Kemudian ada saudara kita misalkan tinggal bersama kita atau baru datang, dia tetap berpendapat sunnahnya menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tasyahud karena meyakini hadis tersebut sahih, maka tidak ada celaan padanya. Iya. Ini termasuk perkara khilaf yang kita dituntut untuk memberikan toleransi. Terlebih ada ulamanya di situ. Ada ulamanya yang khilaf di situ. Tidak benar hal tersebut kalau bisa menyebabkan perpecahan sehingga sampai mengatakan itu bukan kelompok kami. Baik. Wallahu taala a'lam. Iya. Dan para ulama sendiri yang berpendapat tidak menggerak-gerakkan itu dari kalangan empat mazhab seperti Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan yang berpendapat digerak-gerakkan itu adalah pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hambaliyah dan sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat untuk menggerak-gerakkannya. Jadi dalam satu mazhab pun ada beda pendapat. Apalagi antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Namun hal tersebut tidaklah menjadikan para ulama itu saling bermusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran ketika haid? Mohon diterangkan. Tidak ada dalil yang sahih wasarih yang melarang hal tersebut. Ya. Pendapat yang benar insyaAllah ta'ala tidak ada dalil yang sahih dan tegas ya, melarang wanita haid membaca Al-Quran. Hanya saja untuk kehati-hatian, ya, ada baiknya menggunakan penghalang, ya, tidak menyentuh mushaf secara langsung, ya, seperti dengan menggunakan kain atau kaus tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah jual kacang tanah. Jual kacang tanah kulit, biasanya ada potongan per kilogram, genteng, ada pelati. Apa itu termasuk ngurangin timbangan? Karena itu sudah menjadi tradisi, mohon penjelasannya. Mengurangi timbangan kan tidak boleh. Tapi bila kita jual kacang kulit, ada potongan kotor 10% kiloannya. Apa itu tidak termasuk mengurangi timbangan? Yang 10% apa harus minta ridonya si penjual? Karena yang 10% tidak dibayar. Baik. Apabila pemotongan timbangan itu karena kotoran-kotoran ya, yang biasa ada pada kacang tanah, ya, tanah-tanahnya, dan itu sesuatu yang sudah dimaklumi, maka hal itu tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ya. Apabila pemotongan itu karena adanya kadar kotoran-kotoran yang ada di situ. Ya. Hanya saja kalau disebutkan sampai 10%, ya, sepertinya ini terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Tetapi hendaklah jumlah pemotongan itu disepakati oleh kedua pihak dengan perkiraan yang kira-kira lebih pas. Ya, saya tidak tahu pasti kalau 10% itu pas atau tidak. Ya. Tetapi yang masuk akal lah. Ya, kira-kira berapa persen kotorannya. Iya. Walaupun tidak bisa dipastikan secara tepat. Hanya perkiraan. Tapi perkiraan yang paling mendekati. Ya. Maka yang seperti ini insyaAllah ta'ala tidak mengapa. Dan ini sudah dimaklumi. Dan ini sudah dimaklumi tidak mengapa. Iya, asalkan dengan wajar. Ya. Wajar berapa potongannya. Ya. Sehingga hal tersebut ya, tidak mengandung, mengurangi timbangan yang diharamkan. Ya. Adapun kalau kacang itu sudah bersih, lalu ada pemotongan lagi dengan alasan potong kotornya, maka ini tidak boleh. Ya. Ini yang termasuk di dalam mengurangi timbangan yang diharamkan. Ya. Walaupun penjualnya itu tahu timbangannya telah dikurangi. Ya, hanya saja dia menyetujui ini bisa jadi hanya karena terpaksa. Dia butuh uang. Ya, sehingga dia terima apa adanya pemotongan dari pembeli. Ya, dari pengepul. Ya, ini termasuk kezaliman. Ya, tidak dibolehkan. Kalau memang tidak ada kotoran di situ. Ya, apa yang harus dipotong kalau kalau kacanya sudah bersih? Iya. Tapi kalau memang ada kotoran, ada tanahnya, ya, dan lain-lain yang bisa ikut memberatkan timbangan, maka kalau bisa dipastikan kotorannya berapa itu lebih baik. Tapi kan ini sulit. Ya. Tetapi diperkirakan. Ya, dengan perkiraan yang wajar, jangan juga terlalu berlebihan. Ya. Tetapi perkiraan yang wajar, kira-kira berapa persen kotorannya. Iya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama beberapa jawaban yang telah beliau sampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami mohon maaf disebabkan karena keterbatasan waktu yang ada. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab pada pertemuan yang lain. Dan kami masih menerima pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda kirimkan ke nomor yang telah disebutkan. Maka silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan ke nomor 0813-949-72127. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.